Waman عجز عن ذلك فليكثر من الحسنات وانواع القربات. Agar kalau seumpama kita tidak bisa membalikan hak daripada manusia yang telah kita zalimi sebagai kesempurnaan syarat-syarat taubat. Gimana hukumnya? Atau kita tidak bisa menangis setiap kali mengingat dosa kita? Karena menangis tidaknya ketika kita berbuat dosa itu tak tergantung kepada kebersihan hati, kelunakan hati, kelenturan hati, kesucian hati. Kalau orang itu tambah lentur hatinya, tambah bersih hatinya, tambah mudah nangis. Tapi kalau orang itu keras hatinya, banyak maksiatnya, maka akan sulit untuk menangis. Bahaya kal hijar au asyad tamasuh. Yang semacam itu diibaratkan oleh Allah SWT seperti batu. Mana ada batuan kemudian mengeluarkan air? Yang mengeluarkan air bukan batuan, tapi tanah yang lembut. Nah, gitu. Diibaratkan oleh Allah SWT semacam itu. Kenapa? Hati kita itu jadi pusat segala kebaikan dan pusat segala keburukan. Sebagaimana yang disampaikan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba 'abdun nukita fi qalbihi nuqtatan sawda." Berita terjadi. Nah, oleh karena yang sekarang kalau sumpah masih dia bisa, dia terlalu menjalani haknya orang lain, tapi dia tidak bisa membalikannya karena orangnya tidak ada, atau orangnya entah kemana, atau kita tidak tahu siapa orang yang kita zalimi itu. Jadi hati-hati kan, kalau kita mau berdosa harus berdosa, harus berdosa. Artinya nggak bisa yang lainnya, nggak bisa nggak berdosa itu, harus berdosa. Yaudah, cari dosa yang antara kita dengan Allah. Kalau bisa jangan gitu. Cuma kalau harus salah satu daripada dua dosa ini, jangan dosa yang berkaitan dengan manusia. Tapi biarkan kita berdosa dengan dosa yang berkaitan dengan Allah. Pertimbangannya adalah Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Cukup kita bertobat kepada-Nya, insya Allah Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Menyesali apa yang kita perbuat, insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Tapi kalau sudah manusia, ada kaitannya dengan manusia, biasanya umumnya pergaulan kita dengan manusia itu dilandasi dengan perhitungan. Itu masalahnya. Jadi masalah misalnya, kenapa kalian itu hormat dan memuliakan Ustaz? Karena kalian tahu Ustaz ini adalah guru kalian. Dan kenapa kalian itu tidak memperlakukan orang yang di jalanan saja sana, yang berjalan itu yang baru kamu lihat, seperti kalian menggauli Ustaz? karena kalian tidak mengerti dia, tidak mengenal dia, belum mendapatkan kebaikannya, dan tidak tahu jati dirinya. Nah, itulah manusia. Tahu maka sayang, enggak tahu maka enggak sayang. Nah, itulah manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, dari awalnya Allah Ta'ala sudah ingin mengampunkan seluruh dosa-dosa hambanya. Dari awalnya Allah Ta'ala selalu ingin mencurahkan seluruh rahmatnya kepada semua hambanya. Dari awalnya Allah Ta'ala itu ingin semua hambanya itu masuk ke dalam surga. Nah, itu dari awalnya. Jadi kalau Allah Ta'ala pergaulannya dengan hamba-hambanya itu berlandaskan kepada musamahah. Apa musamahah? Ini memang Allah Ta'ala ingin memaafkan semuanya. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu dasar pergaulannya itu berdasarkan kepada musamahah, bukan musamahah. Apa itu perhitungan? Kalau kamu beri, aku beri. Kalau kamu menolak, aku olah. Kalau kamu mencela, aku celah juga. Nah, umumnya manusia seperti itu. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tidak jahat. Umumnya seperti itu. Dengan dasar hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ribatu muslim albaru indallahi min salatina zina fil islam. Menghibai seseorang muslim dosanya itu lebih besar daripada dosanya orang yang berzina dan dia sebagai seorang muslim. Coba, kok bisa ghibah yang kalau bukan berkaitan dengan para ulama berarti kan dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau kita ghibah ulama itu dosa besar. Itu kata Nabi, dosanya itu lebih besar di sisi Allah, di mata Allah, daripada dosa 30 kali perbuatan zina. Nah, kenapa? Nah, karena kata Nabi SAW, kalau zina itu kan dosa antara kita sama Allah. Tergantung bagaimana sah syarat taubatnya kita kepada Allah. Tapi kalau lipat, walaupun kita itu sudah bertobat dengan taubat penasuhah, karena ini berkaitan dengan haknya manusia, maka selama manusia itu belum maafkan, selama itu pula Allah juga tidak maafkan. Sehingga tak sulit, ribet. Nah gitu. Bukan berarti, oh kalau begitu enakan zina dong daripada ghibah. Enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya kaitannya itu, walaupun dosa zina itu dosa yang paling besar sekalipun, tapi masalahnya keribetan itu tidak terlalu. Karena kita berhadapan bergaul dengan zat yang maha mulia, maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Nah, tapi kalau sudah ghibah berkaitan dengan manusia, manusia itu maha penuntut, maha bakhil, maha perhitungan, maha segalanya. Beda gitu. Nah, oleh karenanya nanti kita Muhammad bersalam kemudian bercerita kepada kita dalam hadisnya tentang Nabi Dawud alaihissalam. Itu apa dosa yang berkaitan dengan manusia itu ribet. Hati-hati, hindari dari dalam kehidupan kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah di akhir umurnya, Nabi berdiskusi dengan para sahabatnya seraya beliau berkata, mangkana li akhi majlimatan falyatahallalha minhu qabla an ya'tiya yawmun la dinara fihi wa la dirham. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai sebuah kezaliman kepada saudaranya, maka cepat-cepatlah minta halalnya sebelum datang hari di mana pada hari itu tidak ada lagi uang, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Innama hiyal hasanat wa sayyiat, yang ada cuma kebaikan dan keburukan berupa dosa. Artinya apa? Kalau seumpama di sana pada saat itu kita ada sebuah kezaliman, maka kezaliman itu nanti dibalas dengan mereka akan ambil hasanat kita. Yang sangat kita perlukan, hasanat kita akan diambilnya. Nah, oleh karenanya, jadi kalau seumpama uang kamu hilang, dicuri orang, kamu dizalimi orang, barang kamu dipecahkan dan sebagainya, kamu ditipu orang, uang kamu hilang karena ditipunya, kamu jangan khawatir. kamu punya uang dipinjam sama orang lalu tidak dikembalikan, jangan khawatir. Karena apa? Itu tetap jadi hakmu. Cuma berpindah daripada rekening dunia ke rekening akhirat. Rekening akhirat kan gimana? Jangan khawatir. Allah nanti yang akan mentransfer secara otomatis, diambil daripada orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Berapa uang kita pada orang itu nanti akan diambil, tapi bukan berupa uang lagi, tapi hasanah, sangat menguntungkan nanti. Kita bahkan pada saat itu akan menyesali, ya Allah, kenapa orang yang hutang itu tidak membayarnya semua, kok bukan tidak membayar, coba tidak membayar kan enak aku sekarang. Nah, dulu nanti yang akan terjadi seperti itu. Nah, jadi kezaliman-kezaliman dilakukan oleh manusia itu akan dikembalikan. Kenapa? Ketika di saat seluruh manusia berada di padang mahsyar, di saat itulah Allah menantang kepada kita semua. Lima di mulut Yau. Untuk siapa sekarang kerajaan? Kekuatan itu dalam siapa? Dulu ketika di dunia aku masih mendengar, aku masih mengalah. Aku akui kekuatan kalian. Yang ini kuasa, yang ini raja, yang ini raja di raja. Silakan. Tapi sekarang mana ya raja? Siapa raja? Semuanya diam. Semuanya diam. Tidak ada jawab kecuali Allah sendiri yang jawab. Billahil wahidil ghafar. Hanya bagi Allah. Dan itulah kemudian. Nah, sekarang waktunya untuk aku menepati janjiku. Anak dolim inlam antajim anak dolim. Itu yang kita takutkan. Apa itu Allah Ta'ala padakan aku zat yang maha zalim. Kalau sumpah aku tidak membalaskan sebuah kezaliman selama di dunia. Sampai binatang pun yang menzalimi binatang yang lainnya karena keunggulan organ yang ada pada dirinya, dikembalikan sama Allah dan mana kembali. Misalnya ada seekor kambing yang bertanduk. Mentang-mentang dia bertanduk, dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Itu oleh Allah Ta'ala dikembalikan menjadi utuh. Yang tadinya bertanduk, diambil tanduknya, ditaruh di kambing yang tidak bertanduk. Kemudian diperintahkan Allah Ta'ala untuk membalasnya. Setelah membalaskan, kemudian dikembalikan lagi menjadi tanah. Itu binatang. Jadi kalau manusia tidak. Dikembalikan Allah Ta'ala, kemudian dikembalikan haknya secara otomatis dan tidak bisa dicegah. Tidak bisa ditentang. Tidak bisa disangkal. Karena apa? Langsung yang namanya anggota badan kita menjadi saksi, waktunya menjadi saksi, tempat menjadi saksi, layar yang besar juga menjadi saksi. Mau gimana? Sehingga pada saat itu ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, maka orang itu berkata begini, disangkanya kayak di dunia itu. Kayak seorang guru tanya kepada murid yang bersalah, disangkanya gurunya kan bisa dibohongi. Disangkanya Allah seperti itu. Dia berbohong. Siapa bilang ya Rab, aku berpacaran? Enggak kok. Siapa bilang ya Rab, aku mencuri? Enggak kok. Lagi ngomong begitu, ternyata matanya bersaksi. Tangannya juga akan mengambil bersaksi. Semua organ tubuhnya, bahkan kulitnya. Kulit. Yang gak bisa ngomong, ada kulit bisa ngomong. Waktu itu bisa ngomong dan bersaksi dengan tidak baik, sehingga dia itu protes dan komplain kepada kulitnya. Hei kulit, kenapa kau ngomong? Wagalu rijuludihim lima sehitum alina. Kenapa kamu itu bersaksi dengan tidak baik kepada aku? Dulu kamu kan aku selalu rawat, kasih bedak terus sampai halus. Apa sekarang menjelaskan aku? Apa katanya sulitnya? Antakan Allah alladhi antaka kulla syai'. Bukan aku yang mau, tapi zat yang di atas sana menjadikan aku untuk bersaksi dan berkata-kata. Tidak ada yang bisa menjaga. Mula direma. Masih kurang kuat. Allah Ta'ala sudah menancapkan layang lebar yang semua manusia melihat. Dan ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, man fardhu 'ala musliman fardhullah 'alaihi wa man satara musliman satarallahu 'alaihi fi yaumil qiyamah. Barang yang menutupi aib seseorang muslim nanti dia di kiamat akan tutup. Jadi kalau dia itu membuka aibnya orang muslim, maka nanti dia di kiamat akan terbuka, semua orang bisa lihat. ketika kita pacaran, yang kita lakukan di kamar mandi itu, yang kita lakukan apa semua yang kita lakukan pernah kita lakukan di dunia semua sampah. Semua orang pernah. Gimana kita? Malu tidak kita? Bisa berkelir. Masalahnya tidak ada malu. Mau malu gimana orang kita telanjang, depan kita laki-laki semua telanjang juga. Yang ada bukan malu. Yang ada itu ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Alhamdulillah. Ini kan kita. Kalau lebih berat perbuatan amal keburukannya, ya tinggal nunggu waktunya aja yang belum diberakan. Ini yang lebih baik. Makanya jangan bersandar kepada siapapun. Jangan bersandar kepada orang tua. Jangan bersandar kepada guru. Jangan bersandar kepada suami. Jangan bersandar kepada anak-anak. Semuanya itu bohong ketika berkaitan dengan kematian. Kamu cinta? Ya, aku cinta padamu. Katanya istrinya dan suaminya. Bukan hanya cinta saja, tapi cinta sehidup mati. Tapi coba, oh, kalau kamu mati, katanya sehidup mati, berarti kan hidup bersama, mati bersama, itu maksudnya. Ya kan? Ayo coba, ketika ada suami yang meninggal, istri meninggal, ayo kamu kubur juga sama dia. Kenapa kamu bohong semua ini? Itu yang terjadi, jadi kita paham. Artinya kita nanti akan bertanggung jawab sendiri. Kita akan ditanya, enggak peduli saudara kita, enggak peduli orang tua kita, enggak peduli semuanya, kita sendiri akan bertanggung jawab. Untuk inilah kita hidup. Untuk inilah kita kumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan di saat-saat hari kiamat, kita akan bergembira ketika melihat kebaikan dan kebaikan. Walaupun sedikit apapun, senyum kepada sesama. Ada orang membutuhkan bantuan, ada orang pakai kendal, tidak bisa kita pakai. Tapi cerita bukan kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan. Untuk apa? Nanti di hari kita membutuhkan. Sekarang ini kita mengumpulkan sebaik-baiknya modal untuk kebaikan. Supaya kita dipandang oleh Allah Ta'ala dalam rahmatnya. Nah, oleh karenanya, Nabi SAW bercerita. Di mana Nabi SAW itu bercerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu suatu waktu pernah dia itu diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan ujian berupa seekor burung yang terbang. Sangat indah bulunya, sangat indah suaranya. Ketika melihat burung itu, maka dia terheran-heran dan takjub kepada burung itu. Dikejarnya, mau ditangkap. Ditangkap namanya burung gak punya akal, terbang. Kejar lagi, terbang lagi, sampai mencelok di jendela, bukan di jendela, di tembok. Nah, ini sampai tangga, naik tembok itu. Ketika dia naik ke tangga, naik tembok itu, ini satunya dia melihat perempuan cantik di balik tembok itu, ini tandanya. Akhirnya sudah, gak jadi lagi lihat burungnya. Akhirnya dia tanya, siapa itu? Perempuan cantik di sini sudah. Oh, itu istrinya tentara kamu. Oh, kalau gitu bisa tahu di keluar depan. Kalau keluar depan mati. Sudah selesai idahnya, kita alih sama Nabi Daud, kita ger oleh Allah Ta'ala. Berupa malaikat dua orang yang datang ke Nabi Daud dan mengadu ke Nabi Daud. Aku ingin mengadukan sesuatu padamu. Ya kenapa? Ini loh temanku. Sudah punya kambing 99, aku punya kambing satu, satunya boleh sapu juga. Sudah Nabi Daud, nah boleh kamu itu aku. Kamu sudah punya 99 kambing, masih mana boleh juga ya satunya. Waktu dia ngomong gitu, dia ingat ya, sama seperti aku. Aku sudah punya istri 99, kemudian masih aku ambil juga istrinya tetangga ini. Menyesal, dia bertobat. Ketika bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala, dan itu setan dengan manusia. Aku tidak bisa menerima tobatmu tanpa mendapatkan maaf langsung daripada yang berkaitan. Nah, ini maksudnya kata Nabi Muhammad SAW. Kalau harus berdosa, berdosa dengan Allah, jangan berkaitan dengan manusia. Terus gimana ya Rasulnya? Kamu harus minta maaf pada dia. Dia sudah meninggal, siapa itu kuburannya? Datang dia kuburannya. Ketika datang ke Allah dan diri Allah itu terbuka di kuburan. Nah, kemudian bangun pocongnya. Akhirnya, kata Nabi Daud, maafin aku ya atas kesalahan aku ya. Oh iya, alhamdulillah, Nabi Daud. Berkatmu aku sekarang alhamdulillah kaku meninggal pada syahid, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Taala, dikuburku aku mendapatkan kenikmatan sebagainya. Terima kasih Nabi Daud, tidak ada salah semua dimaafkan. Dia bilang gitu kan? Oh gembira Nabi Daud, alhamdulillah ada dimaafkan. Akhirnya dia balik, bangun aja lagi pada waktu dia, aku sudah minta maaf sama dia. Kamu sudah minta maaf? Gak dia. Kau sebutkan salam? Balik tidak? Balik lagi. Kita sebutkan salam. Nah, itu. Ribet kan? Ribet. Hanya datang lagi. Kemudian dia bangun lagi, terkuat lagi, bangun lagi potongnya. Sebenarnya ini aku ini sengaja menjadikan kamu itu di front depan supaya aku bisa mengawal istrimu. Nah, waktu dia ngomong gitu langsung diam nih orang ini. Oh ada maksudnya. Dia gitu pikirannya gitu. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan ilham kepada orang tersebut, maafkan dia. Karena berkatnya kamu itu mendapatkan syahadat. Kalau tidak kamu tidak semacam ini. Barulah kemudian baik kalau gitu aku maafkan. Nah itulah. Kemudian kita Nabi Muhammad Ta'ala, kalau aku berdosa saja berdosa dan berkaitan dengan manusia. Tapi biarkan kita berdosa berkaitan dengan Allah. Lebih mudah, tidak ribet gitu. Tapi kalau tidak, jangan berdosa gitu. Supaya kita disebut sebagai orang yang solihah. Kita bisa beramal salat, semoga kita semua menjadi seorang wanita yang solihah, sebagai istri yang solihah, sebagai ibu yang solihah, sebagai murid yang solihah, sebagai tetangga yang solihah, yang mengakhiri hidupnya dalam husnul khotimah. Al hadis ini yang lebihnya dari solihah wal manawal wal solihah al fatihah. يا ربنا اقتربنا في أننا اقتربنا وأننا اقتربنا